nasi cuan, endak tungtung ni nasi chicken. Larat lakel to ceda tangge, cabur menda uban, mumpung menda iben. Larat lampo ceda ate, enggo stres anak tai, enggo stres anak tai, enggo stres anak tai, enggo bende di tangkelan usuk silino berbalat tembe enggo stres arah kain enggo stres arah kain enggo stres arah kain enggo benge surat mamana nasi cuan endak tungtung ni nasi chicken lalap lakel to